Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbana wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Faya ma'asaran lisa rahimani wa rahimakunallah. Di pertemuan sore hari ini masih kita sebutkan kajian pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab yang pertama, yaitu bab Al-Ikhlas. Pentingnya seorang untuk mengikhlaskan amalannya, baik yang zahir maupun yang batin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemarin telah disebutkan hadis dari Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu, di mana beliau menceritakan pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keadaan seorang yang berperang. Yang pertama, seorang yang berperang, tujuan dia berperang adalah karena syaja'ah, karena pemberani. Yang kedua adalah yuqatilu hamiyah, berperang tujuannya adalah untuk melindungi negerinya atau daerahnya, sehingga dia berperang disebabkan karena kecintaannya kepada sukunya, kepada daerahnya, kepada negerinya, bukan karena Allah. Dan yang terakhir, yuqatilu riya'an, berperang karena riya. Kemudian orang ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyudzalika fi sabilillah, manakah di antara ketiganya yang dikategorikan berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Seorang yang berperang, tujuan dia berperang adalah untuk menjadikan kalimat Allah adalah kalimat yang tinggi, maka dia dikatakan sebagai seorang yang berperang fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah hadis ini telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya. Al-Muhim, dalam hadis ini di dalamnya berisikan motivasi agar seorang muslim dia benar-benar memperbaiki niatannya, agar ketika berjihad secara khusus tujuannya adalah untuk Islam, untuk menegakkan kalimat Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Kapan seorang berjihad atau berperang dalam keadaan ternyata niatannya bukan karena ikhlas, maka amalan jihadnya tersebut menjadi amalan yang sia-sia. Bahkan di akhirat dia akan diancam dengan azab. Nah, sekarang kita masuk ke hadis yang setelahnya. Wa an Abi Bakrah, dari Abu Bakrah, nama dari beliau adalah Nufai' bin Al-Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza altaqa al-muslimani, apabila kedua orang muslim itu saling bertemu, iltaqa, bertemu, berjumpa, berhadap-hadapan, bi sayfaihima, dengan kedua pedangnya, artinya masing-masing berjumpa dengan saudaranya sambil menenteng membawa pedangnya. menunjukkan dia ingin membunuh lawannya, membunuh kawannya. Yang kawannya juga demikian, dia berkeinginan untuk membunuh temannya. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan alasan sebab musabab kenapa keduanya berperang. Sebab musabab kenapa kedua muslim ini bertemu kemudian saling membawa pedangnya, menunjukkan bahwasanya kapan seseorang dia membunuh seorang muslim dengan alasan apa saja, karena faktor apa saja, maka terkena kepada keumuman hadis tersebut. Nah, baik disebabkan bertemunya dua orang yang ingin saling membunuh adalah karena urusan bisnis, atau mungkin karena masalah ketersinggungan, atau mungkin karena tendensi-tendensi pribadi yang lainnya. Kapan seorang bertemu dengan saudaranya, seorang muslim yang lainnya, sembari menggenggam pedangnya, maka al-qatil wal maqtul finnar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang membunuh dan yang dibunuh itu sama-sama di neraka. Nah, fal-qatil wal-maqtulu finnar, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Qultu, maka saya mengatakan, kata Abu Bakrah, ya Rasulullah, hadzal qatil, ya Rasulullah, ini orang yang membunuh, sehingga wajar dikatakan dia finnar, masuk neraka. Nah, fama balul maqtul, maka terus sebab apa seorang yang dibunuh? Fama balul maqtul, ini juga mendapatkan ancaman yang sama. Berarti bila ada kedua orang muslim yang saling bertikai, masing-masing membawa pedangnya, baik saudaranya atau dirinya yang melakukan pembunuhan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh itu sama-sama di neraka. Nah, Abu Bakar menyatakan, ya Rasulullah, fama balul maqtul, terus kenapa seorang yang dibunuh diancam juga masuk neraka? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Sesungguhnya orang yang dibunuh tadi sebelumnya bersemangat untuk membunuh saudaranya. Namun ternyata Allah menghendaki lain, malahan dia yang terbunuh. Sehingga disebabkan karena alasan inilah, harisan ala qatli sahibihi, dia bersemangat, antusias, bersungguh-sungguh untuk membunuh saudaranya, namun ternyata dia dikalahkan oleh saudaranya tersebut, malah dia yang terbunuh. Ini kedua-duanya diancam oleh Rasul finar, di neraka jahanam, baik yang membunuh atau yang dibunuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala. Sehingga makna hadis yang tadi kita sebutkan, idzal taqa al-muslimani, artinya adalah masing-masing dari kedua muslim tersebut saling bertemu dan bersungguh-sungguh untuk membunuh temannya. Keduanya sama-sama membawa pedang dan tujuan keduanya itu sama, sama-sama ingin mencelakakan saudaranya, sama-sama ingin membunuh saudaranya. Nah, Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya pembunuhan, membunuh seseorang baik laki atau perempuan selama yang dibunuhnya adalah seorang yang muslim, maka menunjukkan pembunuhan adalah termasuk dari dosa yang sangat besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya pembunuhan adalah termasuk dari dosa yang sangat besar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang membunuh dan yang dibunuh itu berada di neraka. Nah, terdapat satu ayat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-93. Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan," barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dalam keadaan sengaja melakukannya. Muta'ammid berarti dia menyengaja membunuh saudaranya seorang mukmin. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah di neraka jahannam. Kemudian Allah kembali mengatakan wa ghadiballahu alaih, dan Allah murka kepadanya. Ghadiballahu alaih. Kemudian wa ma'wahu jahannam, afan wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Setelah Allah sebutkan Allah murka kepada pelakunya, Allah tambahkan dengan lafaz wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa'addalahu 'adzaban 'azima, dan Allah persediakan untuk pelakunya azab yang pedih. Nah, sehingga dalam surat An-Nisa ayat yang ke-93 Allah terangkan betapa besarnya dosa membunuh seorang mukmin tanpa hak. Nah, di dalam hadis ini juga terdapat dalil, kata Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin rahimahullah ketika mensyarah menjelaskan hadis Abu Bakrah, "Idza altaqa al-muslimani bi sayfayhima," kata Syekh Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, "Fa fi hadzal hadis," di dalam hadis ini, dalilun ala anna al-amala, sebagai dalil bahwasanya amalan-amalan, ala anna al-amal bin niat, tergantung dengan niat. Tergantung dengan niat. Sebagaimana Rasul menyebutkan seorang yang dibunuh dihukumi sama-sama di neraka, dihukumi sebagai seorang yang melakukan pembunuhan, walaupun dia terbunuh ketika itu. Seorang yang terbunuh dihukumi sebagai seorang yang di neraka karena disebabkan faktor niat yang dimiliki oleh dirinya, harison ala qatli sahibihi. Ini menunjukkan yang dinilai oleh Allah tentang keadaan seorang hamba adalah dengan sesuatu yang ada di dalam hatinya, bukan yang zahir, bukan yang nampak. Karena terkadang seorang menampakkan kebaikan namun ternyata menyembunyikan kejelekan. Terkadang seseorang dia melakukan perkara-perkara yang mungkar namun ternyata Afan terkadang dia melakukan perkara-perkara yang mungkar. Naam. Sehingga di dalam hadis yang tadi kita sebutkan sebagai dalil bahwasanya amalan-amalan tergantung dengan niat. Nah, karena tadi disebutkan seorang yang terbunuh dikatakan oleh Rasul finnar disebabkan karena dia berkeinginan untuk membunuh saudaranya. Ayat kata Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah ka'annahu qatil disebabkan karena niat yang dimiliki oleh dirinya, maka dia dihukumi seakan-akan sebagai seorang yang membunuh, padahal dia terbunuh, ya kan? Padahal dia terbunuh, namun dihukumi oleh Rasul dia sebagai seorang yang membunuh. Dan hadis ini berbeda dengan hadis yang terdapat di dalam riwayat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man qutila duna damihi fahuwa syahid wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid wa man qutila duna malihi fahuwa syahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang terbunuh karena ingin membela darahnya maka dia syahid. Nah, barang siapa yang terbunuh karena ingin membela keluarganya maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena ingin membela hartanya maka dia syahid. Sehingga hadis ini berbeda dengan hadis Abu Bakrah yang tadi kita sebutkan. Orang yang terbunuh adalah disebabkan karena ingin melindungi dirinya. Orang yang terbunuh disebabkan karena ingin menjaga hartanya. Ketika dia safar atau ketika dia di rumah ternyata ada seseorang yang berkeinginan untuk mengambil hartanya, dia bela hartanya, dia lindungi hartanya sehingga terbunuh. Maka orang yang seperti ini Rasulullah SAW menyebutkan sebagai seorang yang syahid. Nah, dalam lafaz yang lainnya Rasul menyebutkan in qataltahu fahuwa finnar wa in qatalaka fa anta syahid. Kalau semisal dia membunuhmu maka dia di neraka. Namun kalau semisal dia kalau semisal engkau membunuhnya maka dia di neraka. Kalau semisal dia membunuhmu maka engkau sebagai seorang yang syahid. Sehingga hadis ini memiliki perbedaan hukum dengan hadis Abu Bakrah. Perbedaan hukum dari keduanya adalah disebabkan karena berbedanya niatan orang yang terbunuh. Kalau dalam hadis Abu Bakrah dia terbunuh karena harison ala qatli sahibih, dia semangat untuk membunuh lawannya, namun ternyata lawannya lebih pintar, lawannya lebih tangkas sehingga berhasil membunuhnya. Adapun dalam hadis yang tadi disebutkan, karena seorang yang dia terbunuh disebabkan karena ingin menjaga, membela harta, darah, dan keluarganya. Di dalam hadis ini terdapat dalil besarnya dosa pembunuhan. Dan dosa pembunuhan ini termasuk dari sebab seseorang masuk ke neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Kita baca hadis yang setelahnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jamaah, salatnya seseorang dalam keadaan berjamaah. Disebutkan dengan lafaz rajul, salatnya seorang pria dengan berjamaah, karena syariat untuk melakukan salat secara berjamaah di masjid adalah bagi kaum pria. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Salatnya seseorang secara berjamaah di belakang imam di masjid itu memiliki kelebihan dari sisi pahala dibandingkan salatnya dirinya di rumahnya, salatnya dirinya di pasarnya, bid'an wa 20 darajah, 20 sekian derajat. Naam. Wa dzalika anna ahadakum idza tawaddaa, yang demikian disebabkan adalah apabila salah seorang di antara kalian dia berwudu, tawaddaa. Fa ahsana alwudu'a, kemudian dia memperbagus wudunya. Thumma atal masjid, kemudian dia datang ke masjid. La yanhazuhu illa shalah, tidaklah yang menggerakkan dirinya kecuali karena salat. Tidak ada motivasi dia melakukan yang demikian kecuali murni karena salat, karena ingin mengerjakan sholat. Menunjukkan niatan inilah yang dimiliki oleh dirinya. Ikhlas di dalam beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuridu illa sholat, tidaklah yang dia inginkan kecuali sholat. Lam yakhtu khatwatan, tidaklah dia melangkah satu langkah. Illa rufi'a lahu biha darajah, kecuali akan diangkat untuknya dengan langkahnya tersebut satu derajat. Naam. Wa huta anhu biha khati'atan, dan akan digugurkan darinya dengan sebab sholat secara berjamaah yang dia lakukan satu kesalahan. Hatta yadkhul al-masjid, hingga dia masuk ke masjid. Fa idza dakhala al-masjid, apabila dia telah memasuki masjid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana fi shalah ma kanati shalatu hiya tahbisuh. Ia dihukumi sebagai seorang yang berada di dalam salat selama salat itu yang menahannya. Yang menahan dia di masjid adalah sholat. Ingin dilanjut sampai datang sholat isya yang setelahnya dan yang semisalnya. Sehingga tidaklah dia yang dimaukan oleh dirinya kecuali sholat. Maka seorang yang seperti ini apabila dia masuk ke dalam masjid, selama sholat itu yang menahannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum. Sehingga selama dia di masjid, sholat itu menahannya, dia dihukumi senantiasa di dalam sholat. Nah, dia terus dikatakan sebagai seorang yang sholat walaupun dari sisi badannya tidak mengerjakan sholat secara terus menerus. Mungkin baca Al-Quran, mungkin berzikir, mungkin taklim dan yang semisalnya. Selama dia berwudu, pergi ke masjid, diam di masjid menunggu datang sholat yang setelahnya, maka senantiasa pada masa tunggunya tersebut Rasul menyebutkan dia berada di dalam sholat, menunjukkan dia tetap ternilai sebagai seorang yang terus mengerjakan sholat. Kemudian Nabi juga menyebutkan, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi, dan malaikat senantiasa mengucapkan sholawat kepada salah seorang di antara kalian. Sholawat ini mereka sampaikan di majlis yang seseorang sebelumnya mengerjakan sholat berada di majlis tersebut, sehingga dia terduduk di satu majlis setelah mengerjakan sholat, sehingga malaikat mendoakan kebaikan untuknya. Yaquluna, malaikat akan mengatakan, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dirinya. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Malam yu'dza fih, malam yu'dzi fih, malam yuhdits fih. Selama dia tidak berhadas yang menyebabkan akhirnya dia keluar dari majelisnya. Nah, ini menunjukkan keutamaan yang demikian besar dimiliki oleh seorang yang dia berwudu, dia perbaiki wudunya, kemudian datang ke masjid. Nah, dan dia menunggu datang waktu salat yang setelahnya, maka semua aktivitas yang dia lakukan di masjid ternilai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai salat. Naam, wala yazalu fi shalah, walaupun ternyata dirinya tidak secara terus-menerus mengerjakan salat tersebut. Di dalam hadis ini terdapat banyak faedah, di antaranya adalah keutamaan salat jamaah bagi pria. Keutamaan sholat jamaah bagi pria demikian besar. Rasul menyebutkan perbedaan sholat yang dilakukan oleh seorang di rumahnya, di pasarnya dengan secara berjamaah adalah bid'an wa ishrina darajah, 70 lebih derajat, bisa 73 sampai dengan 79 derajat. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga diambil faedah langkah kaki yang dilakukan oleh seorang yang ingin mendatangi masjid, ingin mengerjakan sholat. Dari setiap langkah kakinya ternyata ternilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu langkah akan menyebabkan dia diangkat sederajat. Dengan satu langkah tersebut menyebabkan akhirnya dirontokkan satu dosa. Nah, di dalam hadis ini juga menunjukkan demikian luasnya rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala terkhusus kepada kaum mukminin. Nah, di mana amalan soleh yang dilakukan oleh seorang mukmin Allah jadikan sebagai kafarah, penebus dosa, kesalahan dari dosa-dosanya. Nah, tayyib, wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan sore hari ini. Wal afu minkunna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.